السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, bab 102. Babu ma yakuluhu man hadhara at-ta'am wa huwa sha'im idza lam yuftir. Bab tentang apa yang sunnah diucapkan oleh seseorang yang menghadiri jamuan makan padahal dia sedang berpuasa dan dia tidak mau membatalkan. Berarti boleh membatalkan, boleh tidak. Akan dibahas nanti oleh beliau. Hadis yang pertama, hadis 738. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza du'iya ahadukum, apabila salah seorang dari kalian diundang, yang dimaksud diundang makan, fal yujib, maka dia harus datang, wajib memenuhi undangan makan, dan tidak boleh memilih ini yang mengundang orang kaya, ini yang mengundang orang miskin, tidak boleh. Nabi mengatakan, jika sekiranya aku diundang makan dan yang dimakan cuman paha kambing, artinya yang datang banyak tetapi yang tersedia cuman paha kambing, pasti aku akan datang. Fa in kana shaiman, jika dia berpuasa, jika kita yang diundang makan itu sedang berpuasa, fal yusalli, sholat yusalli, sholat. Kalau diterjemahkan secara bahasa tentu akan rusak, ya. Sholat yusalli artinya sholat, gitu. Jika dia puasa diundang maka sholatlah, rusak ini, ya. Padahal betul sholat yusalli artinya sholat, tapi yang dimaksud di sini adalah doa. Doa karena sholat itu artinya doa, ya. Sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada kata-kata sholat belum? Sudah. Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain sebelum Nabi lahir sudah menyebut-nyebut kata sholat. Sholat yusolli, sholat. Apa artinya? Berdoa. Sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada kata-kata saum, puasa? Sudah. Artinya apa? Menahan. Sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada kata-kata haji? Sudah ada. Apa artinya? Mengunjungi. Ya. Nah, setelah Nabi diutus lalu ada syariat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ada rukuknya, ada sujudnya dan seterusnya, itu namanya sholat secara kaidah syar'i. Ada kaidah lugawi, ada kaidah syar'i. Ah, di sini beliau bersabda mengikuti bahasa, tidak mengikuti syar'i. Maka kita harus membedakan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ucapan sahabat, ulama, ini kaidah syar'i apa bahasa, gitu. Ah, dari sini kita tidak terkecoh dan tidak salah faham dengan ucapan Umar ketika melihat salat tarawih berjamaah, beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah ini. Banyak yang salah faham, dikira ada bid'ah yang baik. Padahal maksud Umar adalah bid'ah dalam segi bahasa. Kalau bid'ah dalam segi syar'i, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Nah, salat di sini kaidah bahasa. Ya. Jika dia berpuasa dan diundang makan dan dia tidak mau makan, fal yusalli, maka doakanlah orang yang mengundang itu. Ya, didoakan dengan keberkahan, dengan kebaikan. Wa in kana muftiran, jika dia mau membatalkan, falyat'am, maka makanlah. Berarti orang yang berpuasa ketika diundang makan, jamuan makan, dia boleh pilih. Dia boleh pilih mau makan, membatalkan atau tidak. Orang yang mengatakan harus membatalkan keliru. Keliru, tidak harus. Lebih baik mungkin. Lebih baik mungkin. Tetapi harus tidak. Ya. Saya kira masalah ini mudah hari ini. Di zaman Nabi tidak begitu mudah. Ya. Karena undangan di zaman Nabi umumnya apa? Jauh-jauh hari, apa hari itu? Hari itu, ya. Hari itu orang masak-masak, hari itu ngundang Nabi dan para sahabat makan. Hari itu dia bikin makanan banyak, hari itu dia mengundang makan tetangga sahabatnya. Sekarang kan beda. Biasanya jauh-jauh hari. Oleh karena itu kita bisa mempersiapkan, ya, undangannya tanggal berapa, hari apa, kita bisa mempersiapkan. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikhul hadis, wujubu talbiyati da'wati sawa'an akana sa'iman au ghaira sa'im. Wajib memenuhi undangan makan. Wajib memenuhi undangan makan. Apakah dia sedang puasa atau tidak? Mau puasa mau tidak puasa, ketika diundang makan wajib datang. Kalau mau makan bagus, kalau tidak mau makan ya mendoakan, fal yusalli. Ya. Barangkali jarang dari kita yang mengamalkan ini, ya. Kalau datang ya batalkan. Kalau enggak dibatalkan ya enggak datang. Padahal walaupun kita tidak membatalkan, kita wajib datang. Ini berdasarkan fawaid dari hadis tadi. Yang kedua, as-sa'imul mutatawwi' amiru nafsihi lahu. Lahu ayyuftira wa lahu ayyutimma sawmahu. Orang yang berpuasa sunat, dia bebas memilih. Apakah akan membatalkan puasanya atau menyempurnakan, meneruskan puasanya. Boleh milih. Kecuali puasa wajib, dia tidak boleh milih. Sekali berniat berpuasa, tentu dia harus menyempurnakan sampai maghrib, kecuali ada halangan. Kalau tidak ada halangan, maka wajib bagi dia meneruskan puasanya sampai maghrib. Adapun puasa sunat berbeda. Yang ketiga, as-sa'imu idza lam ya'kul ishtaghala bid-du'a'i li ahli ad-da'wati bil barakati wal khair. Orang yang sedang berpuasa, apabila dia tidak mau makan ketika diundang itu, maka dia disuruh menyibukkan diri dengan mendoakan keberkahan dan kebaikan bagi si pengundang. Bagi orang yang mengundang, ya. Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu. Salah satu doanya, ya. Ya Allah, berikanlah berkah terhadap apa yang telah Engkau rizkikan kepada dia dan ampunilah dia. Berikanlah dia kebaikan. As-sawmu la yamna'u sahibahu min huduril walimah. Puasa tidak menghalangi seseorang untuk menghadiri walimah. Ini saya kira hari ini kita tidak seperti yang ditulis di sini. Jika kita berpuasa dan tidak mau membatalkan, maka kita tidak datang. Ya, di sini beliau mengatakan puasa tidak menghalangi seseorang untuk menghadiri walimah. Illam yakul faqad yatabarraku bihi ahlu ta'am wal hadirun wa qad yatajammaluna bih wa qad yantafi'una bidu'aih au bi isyaratih. Kalau dia tidak makan, maka dia mendoakan sahibul hajat dan orang-orang yang hadir di situ mendapatkan berkah dari puasanya, ya, mengambil manfaat dari doanya dan seterusnya, saling memberikan kebaikan. Ya, hadis ini, bab ini cuman ada satu hadis. Kita teruskan bab selanjutnya, 103. Babu ma yakulu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghairuh. Bab tentang ucapan orang yang diundang makan lalu dia diikuti orang lain yang tidak diundang. Saya diundang makan, saya diundang makan berlima, saya berlima diundang makan. Pas mau berangkat ada yang ikut, ya, Pak mau kemana Pak, ikut dong, ya. Boleh ya, boleh saya ajak. Setelah sampai ke sahibul hajat, saya harus minta izin kepada sahibul hajat. Ini dalilnya, ya, Nabi sendiri pelakunya. Ada sini diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, dia mengatakan da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin. Ada seseorang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jamuan makan. Sana'ahu lahu khamisa khamsatin. Yang makanan itu sengaja dibikin oleh orang tersebut untuk kira-kira 5 orang. Ya. Nabi diundang. Ya. Biasanya bersama Abu Bakar, Umar. Gitu. Banyak sekali riwayat Nabi datang bersama Abu Bakar dan Umar. Nabi pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Riwayat ini banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa sahabat terbesar adalah Abu Bakar kemudian Umar. Dan sepakat kaum muslimin, sepakat para sahabat bahwa manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Fatabi'ahum rajul. Ketika Nabi berlima mau berangkat, maka ada seorang laki-laki mengikuti beliau. Walamma balagul bab, ketika Nabi dan sahabat-sahabat tersebut sampai ke pintu orang itu, maksud tentu rumah. Rumah disebut dengan pintu. Ya. Salat disebut dengan sujud. Salat kadang disebut dengan berdiri. Ini sudah menjadi kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Yang mungkin tidak ada di bahasa kita. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau sampai ke rumah orang yang mengundang tadi, Nabi mengatakan inna hadza tabi'ana, orang ini mengikuti kami. Kami mau berjalan ke sini, orang ini mengikuti kami. Fa in syi'ta an ta'dhana lahu. Kalau engkau mau, engkau bisa izinkan dia masuk. Kalau engkau izinkan dia masuk, dia masuk. Wa in syi'ta raja. Kalau engkau tidak mengizinkan, dia akan pulang. Gitu ya. Terserah, engkau mau izinkan dia masuk, ikut makan, atau suruh pulang saja. Orang ini menjawab, bal adzanu lahu ya Rasulullah. Aku mengizinkan dia masuk ya Rasulullah. Ya. Nah, ini kebetulan waqiatul ain. Ini bukan berarti bahwa si tuan rumah wajib mengizinkan, tidak juga. Dia bisa mengizinkan, dia bisa juga tidak mengizinkan. Berdasarkan pilihan yang Nabi tawarkan. Mau mengizinkan dia masuk atau biar dia pulang saja, ya. Kalau sahabat ini mengatakan suruh pulang saja ya Rasul, ya. Ya tentu harus pulang. Ya. Pulang walaupun sambil garuk-garuk tetap aja harus pulang, ya. Ini hukum tidak boleh. Karena hak bagi seseorang untuk mengundang siapa dan untuk tidak mengundang siapa. Tidak boleh dipaksa. Salah satu keburukan kita selama ini menggampangkan barangkali, ya. Kita datang ke kondangan bawa teman, tidak boleh. Kita datang ke kondangan bawa istri, tidak boleh. Kecuali undangannya bersama istri. Ya. Kita bawa ke kondangan bawa anak-anak, enggak boleh. Kecuali bersama keluarga tulisannya misalnya. Ya. Atau minta anaknya yang jelas, ya. Ini saya doang sama keluarga, ya. Bapak doang, nah. Ya udah. Enggak boleh bawa keluarga. Ya. Harus jelas. Kenapa? Karena orang yang mengundang makan tentu menyediakan makanannya sesuai dengan undangan, kan begitu. Kalau toh dilebihkan mungkin 10 porsi, 15 porsi. Enggak mungkin dilebihkan ratusan porsi, nanti mubadir, ya kan? Nah, bagaimana kalau yang datang lebih? Tentu mendzalimi yang diundang. Ini undangan nih, tapi datang terakhir. Habis, karena yang diundang, yang tidak diundang, datang duluan. Nah, berarti yang diundang dizalimi oleh yang tidak diundang. Ya, mengambil hak. Ada banyak sekali fawaid dari hadis ini, saya pilihkan beberapa saja, karena sebagiannya sudah kita bahas tadi. Man sana'a ta'aman li ghairihi fa huwa bil khiyarain. Barang siapa yang membikin makanan untuk orang lain, jamuan untuk orang lain, maka dia boleh pilih. Dia boleh pilih dua hak. Dia boleh ada dua pilihan. Yang pertama, ayyursilahu ilaih. Mengirim makanan itu. Ya. Saya bikin makanan, saya ingin hadiahkan kepada tetangga saya karena dia sering mengirim makanan ke saya. Saya masak, istri saya masak, kemudian dikirim, boleh. Atau pilihan kedua, ayyad'uhu ila manzilik. Kita undang dia, saya undang dia ke rumah saya untuk makan di rumah saya. Ya, ada dua pilihan. Begitu juga akikah. Anak akikah ini bagian dari walimah, ya. Setelah akikah, setelah penyembelihan kurban itu, maka ada walimah, mau diundang terserah, mau dibagikan terserah, ya. Karena ini sudah bukan masuk ta'abudi. Ta'abudinya adalah mengalirkan darah kambing kita di hari ketujuh dari kelahiran anak kita. Adapun makan-makanannya, pembagian dagingnya, ini sudah bukan ibadah lagi. Boleh hari ke-8, boleh hari ke-9, boleh hari ke-10. Gitu. Yang harus hari ketujuh adalah penyembelihannya. Ibadah yang sudah dibatasi dengan hari, maka tidak sah ketika sudah lewat. Kan Nabi membatasi yaumus sabi'ah, hari ketujuh. Maka lewat hari ketujuh tentu tidak boleh. Sama ketika kita mengeluarkan zakatul fitri setelah sholat id, boleh apa tidak? Tentu tidak boleh. Sama ketika kita berkurban, menyembelih kambing kurban tanggal 20 Zulhijjah, boleh apa tidak? Tidak boleh, sudah lewat. Ya kan? Begitu juga akikah. Ketika sudah lewat harinya, maka sudah lewat kesempatan untuk ibadah itu. Bagaimana dengan riwayat bahwa Nabi mengakikahi diri beliau ketika beliau sudah dewasa jadi Nabi? Yang pertama, riwayat ini diperselisihkan. Seandainya riwayat ini ditakdirkan sahih, maka lihat para sahabat. Apakah para sahabat menirukan? Apakah para sahabat melakukan ini? Ternyata tidak. Kalau ini sunnah, tentu para sahabat berbondong-bondong, mustahil para sahabat tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya, para sahabat tidak mungkin tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya, oleh karena itu, jika hadis itu sahih, maka Nabi mengakikahi diri beliau ketika beliau sudah jadi Nabi. Ini khususiah Nabi. Ini perkecualian. Ini keistimewaan Nabi, bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana puasa wisal, ini khususiah Nabi. Sebagaimana beliau beristri lebih dari 4, ini khususiah Nabi. Tidak boleh kita ikuti. Man da'a ahadan istahabba an yad'uwa ma'ahu man yara min aqsa'ihi wa ali mujalasatihi. Barang siapa yang mengundang seseorang, barang siapa yang mengundang makan seseorang, maka disunahkan dia juga mengundang orang lain yang bersama orang tersebut. Gitu. Antum mengundang saya makan. Waktu itu saya sedang bertiga dengan teman saya. Disunahkan bagi antum mengundang dua orang itu. Disunahkan, tidak wajib. Ya. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Sahabat tadi ikut mengundang orang yang tadinya tidak dia undang. Kenapa? Karena orang itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istihbabu ijabatil imam wasyarif wal kabir da'wata man dunahum wa akluhum ta'amihim. Disukai bagi imam, disukai bagi tokoh, disukai bagi para ulama, ya, disukai bagi syekh untuk memenuhi undangan orang-orang yang ada di bawah dia, rakyatnya, bawahannya, muridnya, begitu ya. Dan makan makanannya. Tentu ini apa, ta'liful qulub, ya, bisa menyenangkan hati. Saya kira antum bisa praktekkan ini di dunia antum, gitu. Ketika antum diundang makan oleh bawahan antum atau rekan kerja antum, antum enggak datang, ada sesuatu, ya, ada sesuatu di hati dia. Oleh karena itu datang, ya. Ini membuktikan bahwa Islam betul-betul tidak hanya membahas tentang ibadah mahdoh, solat, wudu, tayammum, mandi junub, tidak. Islam juga membahas urusan dunia. Maka dunia dan akhirat kaum muslimin akan baik kalau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sana'a ta'aman li jama'atin falyakun ala qadrihim illam yaqdir ala aksar. Barang siapa yang membuat makanan, jamuan makan untuk beberapa orang, maka hendaklah dia meluaskan. Artinya mentang-mentang 10 porsi undang 10 orang saja, jangan. Mentang-mentang hanya 15 porsi, maka undang 15 orang saja, jangan. Ya, undanglah 16, 17. Kenapa? Anna ta'amal wahid yakfil isnai. Karena bagi kaum muslimin, makanan satu porsi itu bisa untuk dua orang. Makanan untuk satu orang, satu porsi itu bisa untuk dua orang. Ini kaum muslimin. Berbeda dengan orang-orang kufar. Ya, orang kafir makan dengan 7 perut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak ada puasnya, enggak ada selesainya. Ya. Apa saja dimakan. Ya. Kaum muslimin Makanan untuk satu orang bisa untuk dua, makanan dua orang bisa untuk tiga, empat, dan seterusnya. Ya, nanti akan dibahas di bab-bab selanjutnya bagaimana keberkahan makan bersama. Ya, keluhan beberapa orang yang tidak pernah kenyang ketika makan, enggak ada puasnya. Nabi menganjurkan untuk makan bersama. Nanti akan sampai hadisnya. Ya, kita lanjutkan. 104. Babul akli mimma yalih wa wa'dhuhu wa ta'dibu man yusi'u aklahu. Bab tentang anjuran makan dari makanan yang terdekat dan menasihati, mendidik, mentarbiyah orang yang tidak bagus dalam adab makannya. Bab ini persis seperti hadisnya. Mari kita lihat. Hadis 740. An Umar ibn Abi Salamah. Jadi langsung pelakunya. Yang meriwayatkan hadis ini langsung pelakunya. Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Anaknya siapa? Umar bin Abi Salamah berarti anaknya siapa? Anaknya Abu Salamah. Anaknya Abu Salamah. Ya. Istrinya Abu Salamah siapa? Istrinya Abu Salamah siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah ditinggal mati oleh Abu Salamah. Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah janda. Lalu Ummu Salamah dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, berarti Umar bin Abi Salamah apanya Nabi? Anak tiri. Anak tiri Ummu Salamah, kan sudah kita bahas hadisnya, ya. Ketika dilamar oleh Nabi mengatakan anakku banyak, ya. Umurku sudah tidak muda lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini anaknya Umar bin Abi Salamah, masih kecil. Masih kecil. Mungkin waktu itu 5 tahun, 6 tahun, ya. Kuntu gulaman. Nah, ini. Umar bin Abi Salamah mengatakan, dan ini jadi imam, ya. Umar bin Abi Salamah ini jadi imam. Sepeninggal Nabi atau di akhir-akhir kehidupan Nabi, Umar bin Abi Salamah ini jadi imam di kaumnya, gitu. Karena hafalannya banyak, padahal pakaiannya tidak lengkap, ya. Pakaiannya tidak lengkap, ada beberapa bagian tubuhnya yang terlihat, ya, namanya bocah, ya, mungkin 7 tahun, 8 tahun. Tapi karena hafalannya paling banyak dari kaumnya, maka dia jadi imam. Kuntu gulaman. Aku gulam. Gulam anak kecil, belum balik, mungkin 7 tahun, 6 tahun. Fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berada dalam pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan ayah tirinya. Ya kan? Berarti nafkah Umar bin Abi Salamah ini ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfa. Waktu itu aku sedang makan bersama Nabi dan tanganku berkeliling di sahfa. Sahfa piring, saya kira tidak tepat piringnya. Piring besar nampan. Jadi makan bersama kebiasaan bangsa Arab, Nabi makan bersama 3 orang, 4 orang, satu nampan. Nah, Umar bin Abi Salamah ini karena bocah 5 tahun, 6 tahun, makan bukannya yang di depan dia tapi ke sana kemari, ya biasa anak-anak, ya kan. Yang jauh-jauh diambil, yang dekat malah enggak, gitu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya gulam. Ya gulam, wahai bocah, wahai anak, sammillah. Apa sammillah? Ucapkan bismillah. Tidak tepat kalau sammillah dimaknai ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tidak tepat. Sammillah adalah ucapkan bismillah, sebut nama Allah. Dan ini dipraktekkan langsung oleh Nabi. Nabi ketika makan mengucapkan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan tangan kananmu. Mungkin Umar tangan kirinya ikut makan, mungkin ya. Maka dinasihati oleh Nabi, wakul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat denganmu. Ya, karena kan makanannya sama, nasi semua, ya, ada lauk di situ, ada. Kenapa ngambil yang jauh-jauh? Gitu. Ini bukan berarti kalau di depan kita sambal doang, lalu kita disuruh makan sambalnya saja, tentu tidak. Ya, tolong ambilkan, nggak masalah. Ini yang menjadi masalah Umar bin Abi Salamah disuruh makan yang terdekat, karena yang lain sama saja. Karena dalam nampan itu kan sama saja. Makan di nampan itu sama saja. Yang sini seperti itu, yang sini sama saja. Kenapa yang jauh-jauh? Gitu. Kalau beda, ya tentu boleh. Ya, mengambil sebelah sana, mengambil sebelah sini, atau minta diambilkan. Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim. Beliau tidak membawakan fawaidnya karena hadis ini pengulangan dari hadis nomor 299. Kita lanjutkan 741. Masih di bab ini. Wa'an Salamah ibn Aqwa, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali, ada seorang laki-laki makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kiri, dengan tangan kiri. Faqal, Nabi bersabda, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Laki-laki ini menjawab, la astati, aku tidak bisa. Maksud laki-laki tidak bisa ini, tidak biasa. Bukan tidak bisa karena tangan kanannya cacat, karena tangan kanannya tidak digerakkan. Tentu Nabi tidak mungkin menyuruh. Kalau kelihatan tangan kanannya cacat, tidak bisa digerakkan, ini tangan kanannya biasa, tangan kanannya sehat, hanya dia biasa pakai tangan kiri, lebih nyaman pakai tangan kiri. Apa itu? Kidal, ya. Orang kidal kan nyaman kalau pakai tangan kiri. Dan itu boleh untuk memukul, untuk mengambil, untuk menulis, untuk hal-hal yang tidak syar'i. Adapun untuk makan, untuk minum, salaman tidak boleh. Salaman harus tangan kanan. Ya, tentang kidal, salaman tangan kiri. Ya, orang suruh kidal juga. Ya, tentu tidak boleh. Ya. Jadi yang diperbolehkan hal-hal yang memang tidak diatur oleh Nabi, hal-hal yang dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena makan kan tentu bisa. Ya. Nah, orang ini mengatakan, la astati, aku tidak biasa, aku sudah biasa pakai tangan kiri, aku nyaman dengan tangan kiri, kidal. Kira-kira begitu. Maka Nabi bersabda, lastata'ta, semoga engkau tidak bisa. Nah, dari sini keluar hukum bahwa mendoakan buruk kepada seorang muslim boleh. Mendoakan buruk kepada seorang muslim boleh. Apabila muslim itu tidak mau mentaati sunnah, tidak mau mengamalkan dalil yang sudah datang kepada dia. Ini contohnya. Nabi mendoakan buruk, lastata'ta, mudah-mudahan engkau tidak bisa makan. Kan doa buruk. Padahal ini muslim, sahabat. Orang ini sahabat. Bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, sahabat. Abuli. Kemudian zalim. Seorang muslim yang zalim, boleh kita doakan buruk. Kita enggak salah apa-apa dipukul sama dia, kita enggak salah apa-apa ditendang sama dia, kita enggak salah apa-apa dizalimi oleh dia, lalu kita doakan buruk kepada Allah, boleh. Berhak bagi kita. Adapun tanpa alasan itu tidak boleh. Tanpa alasan itu tidak boleh. Suami mendoakan buruk pada istrinya tanpa alasan yang hak. Istri mendoakan buruk kepada suaminya untuk suaminya tanpa alasan yang hak. Ya. Mudah-mudahan enggak jadi ya Allah, mudah-mudahan enggak jadi ya Allah. Padahal tanpa alasan yang hak, ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dia tidak mendoakan baik enggak apa-apa. Diam saja. Mendoakan buruk tidak boleh. Kalau suaminya zalim misalnya, atau ada hal-hal lain yang dia yakin suaminya tidak akan bisa berbuat adil, boleh. Atau dengan doa yang terbaik. Ya. Ma mana'ahu illal kibar. Yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan adalah kesombongan. Yang menyebabkan dia tidak mau makan dengan tangan kanan adalah sombong. Kenapa kita katakan makan dengan tangan kiri sombong? Tidak mentaati perintah Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, ini sombong. Sombong, kesombongan besar adalah menentang dalil, melawan dalil. Ini kesombongan besar. Maka jika datang ayat kepada kita, datang hadis sahih kepada kita, lalu kita tolak, enggak, saya enggak terima, ini sombong. Sesombong-sombongnya. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya. Ya, misqalu dzarratin min kibrin, walaupun kesombongan itu sebesar dzarrah. Ya, man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, walaupun itu ada di hati. Kita menolak dengan hati kita. Saya tolak hadis ini. Saya tolak ayat ini. Ya, tidak akan masuk surga. Fama rafa'aha ila fi. Maka seketika laki-laki tadi tidak bisa mengangkat makanan tersebut tangannya ke mulutnya. Laki-laki itu tidak bisa memasukkan makanan ke mulutnya. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa buruk. Karena apa? Karena melawan sunnah, menolak sunnah, menolak dalil, menolak ilmu. Sama hadis ini tidak dibawakan fawaidnya oleh beliau karena ini pengulangan dari 159. Kita lanjutkan bab 105. Babun nahyi anil qiran baina tamrataini wa nahwihima idza akala jama'atan illa bi idzni rifqatihi. Bab tentang larangan qiran. Apa qiran? Kalau haji qiran berbarengan ya, antara haji dan umrohnya. Qiran dalam segi bahasa dua. Larangan makan dua-dua. Dua kurma, dua kurma. Ya. Atau anggur, makan dua-dua anggur, ya. Sekali makan dua, sekali makan dua. Ya. Ketika kita makan bareng-bareng. Ketika kita makan bareng-bareng kecuali mendapat izin dari teman-temannya. Ya. Ada yang mengatakan larangan makan kurma sekaligus dua titik. Ini keliru. Larangan makan kurma sekaligus dua itu ketika kita makan bareng-bareng berjamaah. Berjamaah secara bahasa. Dan tanpa izin temannya. Berarti kalau dengan izin temannya boleh. yang lain satu-satu. Saya dua-dua boleh enggak? Lapar nih, belum sarapan. Boleh? Ah, boleh. Oh, jangan satu-satu saja. Ah, satu-satu. Ya. Ya, hadisnya 742. An Jabalah ibn Suhaim qal asabana 'amu sana ma'a ibn Zubair. Kata Jabalah ibn Suhaim, kami ditimpa musim paceklik, ya, tahun-tahun kekeringan, sedikit makanan di zaman Abdullah bin Zubair. Kita tahu zaman Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair sempat beberapa lama menjadi khalifah di Mekah, ya. Jadi Mekah dikuasai oleh Abdullah bin Zubair, tidak dikuasai oleh Yazid, gitu. Dan akhirnya beliau terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Berarti dalam keadaan sulit makanan. Faruzikna tamron. Lalu kami mendapat rizki berupa tamar, kurma yang sudah masak. Wa kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina. Ketika kami sedang makan bersama-sama, makan kurma, Abdullah bin Umar lewat. Ibnu Umar lewat. Wa nahnu naqul, waktu itu kami sedang makan kurma tadi. Fa yaqul, Ibnu Umar mengatakan, la tuqarinu, jangan kalian mengqarin. Jangan makan dua-dua, ya. Jadi sambil lewat, Ibnu Umar menasihati, jangan dua-dua, ya. Satu-satu saja, ya. Gitu. Mungkin ada yang dua-dua, atau mungkin memang ini nasihat dari Ibnu Umar. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil iqra. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang iqran. Melarang makan kurma dua-dua. Summa yaqul, kemudian beliau mengatakan, illa ayyasta'dhina ar-rajul akhahu, kecuali diizinkan oleh temannya. Ya, tahulah kita dari sini, larangan makan kurma dua-dua, makan anggur dua-dua, dan seterusnya, ini ada ilatnya. Kembali kepada kaidah al-hukmu taduru bil illah, hukum yang ada ilatnya, maka hukum itu akan menjadi hilang ketika ilatnya hilang. Ya. Seperti Nabi tidak mau salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, ini ada ilatnya. Ada ilatnya. Apa ilatnya? Alasannya takut nanti diwajibkan. Ketika ilat ini hilang, yaitu ketika Nabi wafat, maka ketakutan ini sudah tidak ada lagi. Inilah yang ditangkap oleh Umar bin Khattab. Ya, maka Umar salat tarawih setiap malam. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan hadis 742 bahwa di musim paceklik di zaman Abdullah bin Zubair, Jabalah bin Suhaim dengan beberapa temannya, saya kira dari kalangan tabi'in, ya, sedang makan kurma. Lalu lewat Ibnu Umar, dan Ibnu Umar menasihati, jangan kalian makan dua kurma sekaligus kecuali dengan izin saudaranya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis, al-istima'u 'ala at-ta'ami sunnatun mamduha wa fihi barakatun bi khilafil furqa. Berkumpul bersama-sama ketika makan, ini adalah salah satu sunnah yang terpuji. di dalamnya akan mendatangkan keberkahan. Makan sendiri dengan makan berdua beda keberkahannya. Dengan makan bertiga beda lagi. Dengan makan berempat beda lagi. Ya. Diriwayatkan Nabi Sulaiman ketika makan maka tidak pernah mau sendiri. Selalu mengundang siapapun yang bisa diundang. Ya. Maka sunnah bagi kita ketika makan mengundang siapa yang bisa kita undang. Ya. Ya minimal pembantu kita, minimal supir kita. Saya kira sebuah kebiasaan buruk kita makan sendiri di warung, di restoran, supir nungguin di luar. Ya. Saya kira, saya tidak berani mengatakan haram, tapi bukan akhlak yang baik. Ya. Ajak makan. Ya. Kecuali kita sedang ada obrolan penting dengan seseorang, itu lain lagi. Ya. Inilah muslim disunahkan mengajak makan ketika dia makan sendiri. Yang kedua, jawazu muraqabatil ulama'i liman dunahum lita'limihim as-sunnah. Bolehnya seorang ulama muraqabah, memperhatikan orang-orang yang berada di bawahnya, jamaahnya, muridnya, mahasiswanya, untuk mengajarkan sunnah. Ini disukai. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar memperhatikan kaum muslimin yang tentu secara keilmuan di bawah beliau. Begitu juga para da'i, para ustaz, para ulama disunahkan, disukai memperhatikan bagaimana keadaan jamaahnya, muridnya, mahasiswanya. Ya, siapa tahu ada yang melanggar sunnah, dilihat. Kalau ada yang kurang bagus, dibaguskan. Kalau ada yang tidak benar, diluruskan. Gitu. Jadi bukan hanya di majelis, bukan hanya di majelis. Yang ketiga, tahrimu zulmil akharin fil alki fil akli wa syurbi wa kafati su'unil haya. Haramnya menzalimi orang lain dalam hal makanan dan minuman dan dalam segala hal. Sesuatu yang ringan barangkali menurut kita, ya, sekedar makanan dan minuman, tapi itu zalim. Ketika yang lainnya makan satu-satu, kita makan dua-dua, ini sebuah kedoliman. Ya. Kalau hal seperti ini kaum muslimin perhatian, apalagi yang lebih besar dari itu, lebih perhatian lagi. Inilah kaum muslimin. Inilah gambaran bagaimana para sahabat diikuti para tabi'in. Hal-hal sekecil ini mereka perhatian. Apalagi hal yang lebih besar, menzalimi perusahaan temannya, menzalimi warisan saudaranya, tentu jauh sekali. Hanya sekedar makan satu kurma saja mereka tidak berani. Apalagi uang yang jutaan rupiah. Ya. Perusahaan, warisan yang besar dan seterusnya. Inilah kaum muslimin. Dari hal yang kecil-kecil diajarkan untuk jujur, adil. Gitu. Dibiasakan. Maka tidak boleh kita mengatakan cuman 100 ribu, cuman 200 ribu. Jangan. Yang keempat, yang terakhir, hurmatul qirani fit ta'am min ghairi idznin liman yu'akiluhum lima fihi ghabanun li rafiqihi wa syarikihi. Haramnya makan secara qiran dalam makanan kecuali dengan izin saudaranya. Ya, tanpa izin saudaranya tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Saya kira satu lagi, ini semakna ya. Tapi hadis ini ada kedhaifan ya. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pekan berikutnya. Lumayan panjang. Ada pembahasan tentang sanad hadis. Ada kedhaifan di dalam hadisnya, nanti dibahas oleh beliau. Apabila kami bertamu di rumah saudara dan kami mengetahui bahwa di rumah itu memproduksi minuman yang haram seperti arak yang memabukkan, kemudian kami disuguhi hidangan, bagaimana sikap kami dengan hidangannya? Bolehkah kami memakannya atau menolak hidangannya? Tentu bisa dibedakan mana yang khamar, mana yang bukan, ya kan? Kalau dihidangi khamar tentu tidak boleh kita minum. Kalau dihidangi yang bukan khamar boleh. Kalau bercampur maka tidak boleh. Ya. Ada kue, ada kopi, ada teh, ada roti, ada bir. Nah, jangan. Jangan. Apa saja alasan yang dibenarkan untuk tidak memenuhi undangan? Apa boleh tidak datang ke walimah karena di walimah tersebut ada musik dan pelanggaran-pelanggaran syariat lainnya? Dosa-dosa yang ada di walimah dibagi dua. Yang pertama, yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Misalnya mabuk-mabuk, dansa-dansa, umumnya kaum muslimin tahu ini haram, maka jangan datang. Jangan datang. Misalnya ada walimah yang di situ ada khamar, yang di situ laki dan perempuan berdansa seperti orang barat. Misalnya ada seperti itu, jangan datang. Yang kedua, dosa yang tidak diketahui oleh umumnya kaum muslimin, misalnya musik campur aduk laki dan perempuan, umumnya kaum muslimin enggak tahu kalau itu dosa. Maka dalam keadaan seperti ini masih wajib datang. Masih wajib datang. Ya. Jadi halangan lebih kepada diri kita. Sakit, hujan, terlalu jauh tidak ada ongkos, gitu. Bukan karena tempatnya. Tentu akan sulit bagi kita mendatangi walimah kalau walimah itu harus dipisah. Tidak ada musiknya, kemudian seluruh yang hadir wanita menutup aurat. Ya, tentu sulit sekali kita menghadiri walimah seperti itu. Bagaimana nasib sahabat yang didoakan tidak bisa makan karena menolak perintah makan dengan tangan kanan? Apakah setelah itu dia bertaubat? Karena bukankah sahabat dijamin surga? Iya, sahabat ini dijamin surga dan diampuni. Ya. Karena sahabat menjadi baik itu dengan proses. Nah, ini proses menjadi baik. Tidak sahabat itu begitu baca syahadat, bertemu Nabi, jadi manusia-manusia terbaik. Enggak. Lihat Ka'ab bin Malik. Ya, dikucilkan dulu selama 50 hari tidak disalami oleh Nabi, bahkan salamnya tidak dijawab oleh Nabi. Dikucilkan oleh Nabi selama 50 hari. Karena tidak ikut perang Tabuk. Begitu juga Muroroh dan Hilal, hadisnya sudah pernah kita baca. Nah, begitu, ada proses. Ada proses. Umar pernah dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah pernah didoakan buruk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini proses. Nah, setelah itu mereka bertaubat. Setelah dididik, ditarbiyah oleh Nabi, jadilah mereka kaum muslimin terbaik di muka bumi. Ya. Maka jika kita membaca hadis-hadis seperti tadi, jangan buru-buru menyimpulkan ini sahabat jahat, ini sahabat buruk, ini sahabat yang tidak baik, seperti ucapan Rafidah. Jangan. Bagaimana jika dengan sebab tertentu kita tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada anak atau saudara? Bagaimana jika yang mengundang teman atau tetangga yang mempunyai hajat adalah seorang kafir? Kalau kafir tidak wajib, datang boleh, tidak datang enggak apa-apa. Kan ini hak sesama muslim, bukan hak sesama manusia. Maka jika ada orang Kristen mengundang kita, datang boleh, tidak datang enggak apa-apa. Kalau muslim wajib datang. Adapun mewakilkan, saya tidak tahu riwayatnya ya. Karena yang diundang kita mungkin dengan izin ya. mungkin dengan izin saya tidak datang, tetapi adik saya datang, boleh apa tidak? Bagaimana hukum mengundang non-muslim? Boleh, tidak ada larangan. Boleh, urusan dunia kan? Nunggu larangan, saya tidak tahu ada larangannya. Ya, berarti boleh. Dengan syarat tidak memuliakan dia dalam kekafirannya. Ya. Atau apabila terbuka pintu untuk dakwah, ini lebih bagus. Ya. Apakah seorang suami harus memberitahu kepada istrinya soal gaji bulanannya berapa? Bukankah jujur itu baik? Apakah ketika tidak memberitahu berarti enggak jujur? Apakah ketika tidak memberitahu berarti dia bohong? Ya. Tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Yang wajib bagi seorang suami adalah menafkahi istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Apabila dilebihkan maka itu baik. Saya orang kaya raya misalnya, saya kasih istri saya bulanan 7 juta misalnya, ya. Sekali waktu saya belikan mobil misalnya. Boleh. Bagus, baik gitu. Tetapi tidak ada kewajiban bagi saya untuk menyampaikan kepada istri saya gaji saya berapa. Ya. Dari kantor dapat berapa, bonusnya berapa, ini bonus akhir tahun mana bang? Itu kebiasaan orang-orang kuffar, kebiasaan orang-orang kuffar, kebiasaan kaum muslimin tidak seperti itu. Ya, suami mengatur, ya. Suami di luar, dia bebas membelanjakan hartanya, yang penting dia tetap menafkahi istrinya. Ya. Maka jangan semuanya diberikan ke istri, lalu dia tidak megang apa-apa. Tiap pagi berangkat kantor minta, ya. Mintanya nyebut ibu lagi, bu minta duit, kayak bocah sama emaknya. Ya. Jangan begitu. Jangan merendahkan diri di hadapan istri. Apa benar seorang muslim yang meninggal di hari Jumat pasti terhindar dari fitnah dan azab kubur? Jangankan meninggal hari Jumat, meninggal bersama Nabi jihad melawan orang kafir, membela Islam, dipastikan oleh sahabat yang masih hidup, mati syahid, Nabi marah. Ya, padahal jihad bersama Nabi, berjihad membela Islam. Lalu sahabat yang masih hidup mengatakan si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, Nabi marah. Tidak boleh kita memastikan. Kata Nabi, doakan mudah-mudahan dia mati syahid. Jangan memastikan. Itu jihad bersama Nabi. Apalagi sekedar meninggal hari Jumat. Meninggal di hari Jumat, meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat, meninggal ketika sujud, meninggal ketika membaca Al-Quran, ini tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda husnul khotimah, tanda, namanya juga tanda. Ya, adapun memastikan tidak boleh. Adapun meninggal di hari Jumat bebas dari azab kubur, ini hadisnya dhaif. Ya, yang benar salah satu tanda husnul khotimah adalah di dahinya berkeringat, meninggal hari Jumat, kemudian meninggal ketika sedang melakukan ketaatan-ketaatan, tapi sekali lagi itu adalah tanda. Ya. Dan tidak mutlak ketika orang meninggal di hari Jumat maka dia pasti baik, meninggal di hari bukan Jumat pasti dia orang buruk. Rasulullah meninggal hari apa? Hari Senin, bukan hari Jumat. Apakah sifat bertawassul melalui orang yang hidup sifatnya sunnah atau hanya diperbolehkan? Bukankah hal ini termasuk kategori meminta sedangkan seorang muslim sebaiknya tidak meminta? Iya, diperbolehkan tetapi tidak yang terbaik. Yang terbaik adalah doa langsung kepada Allah, menunjukkan bahwa kita beriman siqah kepada Allah. Tetapi minta didoakan boleh, sebagaimana Nabi minta didoakan oleh Umar. Apakah lebih baik membaca Al-Quran di masjid atau di rumah? perintah Nabi di rumah, ya. Bacakan Al-Quran di rumah kalian, agar rumah kalian tidak seperti kuburan. Di masjid boleh, tetapi jangan mengganggu orang lain. Apakah boleh secara syar'i berzikir dengan tangan kiri? Mengambil dalil umum dengan tangan kanan, ya. Tapi saya tidak tahu larangan. Yang terbaik dengan tangan kanan. Apa perbedaan ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah? Bolehkah ibadah ghairu mahdhah dirutinkan dilakukan? Oh iya, ghairu mahdhah itu kan seperti sedekah, nolong orang. Kita rutinkan boleh, ya kan? Kita rutin memberikan si fulan tiap bulan 100 ribu, ah, boleh. Itu ghairu mahdhah, eh? Yang mahdhah kan sholat, puasa, melempar jumroh, mencium hajar aswad, ya. Ada tiga ciri yang sering kita bahas. Ada tiga perbedaan. Akal tidak bisa menalar, mencerna, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Dan satu lagi, apa? Manfaatnya nanti di akhirat. Bagaimana hukum menyisakan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan? Apakah ini termasuk buang-buang rezeki? Contoh makan 4 telur tapi yang 2 kuning telurnya tidak dimakan karena takut kolesterol. Ya tentu tidak dibuang, ya. Buat siapa yang mau, ya. Atau kalau memang enggak ada yang mau, ya buat kucing atau ayam, ya. Tidak dibuang. Bolehkah bertawasul beberapa kali dengan amal soleh yang sama? Boleh, enggak ada pembatasan, ya. Amal soleh yang istimewa cuma satu itu, kita ulang-ulang buat tawasul, boleh. Apakah jumlah zikir ketika rukuk sujud terbatas 3 kali? Tidak. Sebab kalau terbatas tidak mungkin lebih, tidak boleh lebih dari 3, maka kita akan kesulitan memahami ucapan Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan bahwa Nabi salat malam membaca surat Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah selesai, dilanjutkan dengan An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai, dilanjutkan dengan Ali Imran, mundur. Nah, setelah membaca 3 surat panjang ini, Nabi ruku. Rukunya apa? Rukunya hampir sama dengan berdirinya. Coba Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, berapa jam kita-kita? Ya, Nabi enggak mungkin kan baca enggak. Nabi bacanya tartil, ayatan-ayatan, harfan-harfan. Ya. Dalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Tidak ditarik-tarik sebagaimana sebagian dari kita. Taruhlah 2 jam atau 1 jam setengah. Berarti rukuknya ya dekat-dekat itu mungkin 1 jam. Mungkinkah 1 jam hanya membaca 3 kali? Subhana rabbiyal azim 3 kali. Ya. Atau dipelan-pelankan subhana. Enggak mungkin. Ini mengada-ada, ya. Mengada-ada. Ini makna mutabaddir. Makna yang mudah ditangkap. Ah, dari sini kita tahu bahwa Nabi mengulang-ulang. Mungkin menjadi 20 kali, 50 kali, 100 kali, asal tidak dihitung. Maka kita boleh mencontoh Nabi. Kita baca surat Al-Baqarah misalnya, kemudian kita ruku, surat Al-Baqarah 1 jam, kita ruku bisa 45 menit atau 50 menit, baca diulang-ulang. Ya, ini salah satu sifat salat malam Nabi, bukan satu-satunya. Ya. Wallahu a'lam. Iya, hanya itu kita akhiri. Oh, enggak ada. Enggak ada. Saya tidak menemukan larangan itu, ya. Saya tidak menemukan larangan seperti itu. Ya. Kalau ada sami'na wa ata'na. Saya tidak mendapatkan larangan seperti itu. Enggak ya. Misalnya bagi orang Jawa aib dan kasar serta tidak sopan kalau lewat di depan orang tua kok tidak membungkukkan badan. Apakah ini dibenarkan oleh Islam? Tidak. Ini tidak dibolehkan. Oleh karena itu, adat yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak perlu diperhatikan. Bagaimana dengan orang tua yang tidak mampu mengakikahi anaknya? Apakah anaknya masih tergade atau tidak? Tidak ya. Itu lafaz Nabi yang tidak difahami oleh para ulama sebagai sesuatu yang wajib. Buktinya apa? Anak beliau sendiri tidak diakikahi. Siapa? Ibrahim. Ibrahim anak beliau yang akhirnya meninggal dalam usia beberapa bulan, itu tidak diakikahi. Tidak ada riwayat beliau mengakikahi Ibrahim. Ya. Begitu juga Abu Bakar tidak mengakikahi anaknya. Berarti akikah tidak wajib. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.